Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Para pemirsa ANTV yang ada di rumah, juga para ibu sekalian yang ada di studio, mudah-mudahan senantiasa berada pada naungan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah acara Tasikmalaya Ketemu Mbak Wati lewat acara Cahaya dengan tema Sukabumi bareng Pak Abdul Qadir. Ayo kita ingin memahami mengenai takdir. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, pemirsa ANTV, juga para ibu sekalian yang saya hormati. Ketika kita beriman kepada Allah, ada rukun Islam 5 ya. Ada rukun iman yang diantaranya ketika Nabi kedatangan tamu yang enggak diundang, orang yang berpakaian serba putih, terlihat juga sahabat juga enggak ada yang kenal, orang itu datang lantas duduk bersebelahan dengan Nabi, bahkan diadu dengkulnya dengan dengkulnya Rasulullah, lututnya seakan sudah akrab. Lantas bertanya, "Ya Muhammad," bertanya pertama, "akhbirni anil Islam," kabarkan aku apa jelasnya tentang Islam. Setelah dijawab oleh Nabi tentang Islam, nah ditanya lagi Nabi tentang iman. Nabi jawab, salah satu jawaban Nabi yang keenam adalah apa? Antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kamu harus beriman dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Ini qada dan takdir. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini lewat acara Cahaya Hati adalah memahami takdir. Maka pantas kalau orang bijak menyatakan lewat bahasanya si temannya, al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia segalanya serba pandai berencana, tapi untuk finalnya, untuk finishnya, Allah lah yang menentukan. Tapi jujur, kita diajarkan di dalam Al-Quran untuk selalu apa? Berusaha, berencana yang baik, yang baik. Karena insya Allah dengan upaya kita itu, ya, jangan kata hasilnya yang gak positif, yang positif, jangan kata yang positif, yang gak positif pun, kalau kita rencanakan sudah matang, sudah betul-betul siap, ketika ada yang meleset, itu segalanya hal meleset terhitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika terjadi namanya takdir. Hadirin, ya, pemirsa ANTV yang ada di rumah, juga para ibu sekalian ada di studio, maka di dalam jiwa kita itu Imam Ghazali menjelaskan antara takdir ya dengan nafsu. Ini di dalam diri kita karena berkumpul ada 4 macam. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul mulhimah, ada nafsul mutmainnah. Kenapa saya katakan juga 4 macam ini? Karena jangan semuanya diserahkan disalahkan Allah. Misalkan ya malas belajar, malas sholat, malas untuk berbuat kebaikan, selalu dipulangkan, ah sudah takdir. Jangan langsung ke situ, ya jelas ketika sudah kejadiannya baru takdir. Ini untuk memahami takdir. Tapi apa, harus ada upayanya dulu dari hamba yang melakukannya. Nah, sementara di dalam diri kita emang selalu, bahkan kontraknya antara hamba Allah dengan lawannya alias ya mohon maaf setan, itu ketika iblis diturunkan dari surganya Allah, apa dia minta tuh kontak dengan Allah, ya Allah aku rela dikeluarkan dari surgamu, tapi satu permohonan utama, jangan cabut ajalku dan anak cucuku sampai hari kiamat. Itu pertama. Kalau bahasa kita sekarang di ACC sudah direkomendasi Allah, boleh. Yang kedua, apa? Izinkan aku untuk menggoda Adam dan anak cucunya untuk kelak menjadi bahan bakar api neraka aku, ya Allah. Aku dipersilakan juga, diizinkan oleh Allah. Tuh kontrak yang namanya iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan selangsung memulangkan, ya sudah takdir, Ustaz. Gitu. Nah, makanya dalam bahasan kita memahami takdir, makanya ada takdir yang sifatnya mubrom, ada yang sifatnya mu'alak. Ada yang sifatnya mubrom, sudah pasti, sudah pasti terjadi. Mana di antaranya? Nabi telah menyebutkan di antaranya empat macam, jodoh, maut, rezeki, musibah. Ya, jodoh adalah dalam hal untuk menentukan pilihan, maut, rezeki, musibah. Nah, makanya tema kita pagi hari ini lewat acara Cahaya Hati sangat menarik sekali, memahami takdir supaya kita nanti jangan salah menyalahkan Allah. Apa-apa yang, mohon maaf ya, ada sebagian oknum yang menyalahkannya udah takdir. Bukan begitu, usaha dulu, upaya dulu. Ingin tahu lebih lanjut dari pasar minggu, langsung ke Cikini. Ya, kita tunggu dulu setelah yang lewat ini. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Pemirsa ANTV yang saya hormati, masih bersama saya Taufikur Rahman lewat acara Cahaya Hati. Kalau tadi telah kita bahas mengenai takdir atau memahami takdir, di mana telah diajarkan oleh para ulama jelas ada takdir yang mubrom, yang pasti, ada yang mu'allaf, yang perlu diupayakan dari kita. Ya bukan berarti yang mubrom gak kita upayakan, yang penting kan endingnya nanti supaya dalam keadaan yang baik. Di antara tadi kan yang mubrom ada rezeki, jodoh, maut, musibah. Ya mungkin dari para ibu yang ada di studio ini ada hal-hal yang mau ditanyakan, persilahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maskufah dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah sama antara takdir dan nasib? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau nasib jelas enggak ada, kita kamus bahasa Arabnya segini kita cari sampai bahasa orang Jakarta botak nenek nun enggak bakal ketemu, Bu, ya istilah bahasa nasib. Gitu. Kalau takdir asal dari kata qodaro, ya itu bentuknya bentuk masdar yang artinya ketentuan. Jadi ketika telah terjadi baru bahasa orangnya nyebut wah emang udah nasib. Tuh sinonimnya. Nah, tapi jujur yang namanya kesemuanya itu harus kita upayakan. Mana yang mu'allaf? Contoh, memang dari pagi ini ya, habis subuh atau sebelum subuh begini, nanti kita memang kondisinya sudah tahu dalam kondisi lapar sampai siang, makanan ada, tapi kita nggak makan. Ya udah, jangan nyalain lapar. Kenapa? Nggak ada upaya. Nasibnya udah lapar. Padahal tersedia tuh. Nggak pakai beli lagi itu. Nah kalau yang tadi saya bilang tuh mubrom, itu sudah ketentuan tuh rezeki, maut, jodoh, musibah. Yang pertama yang namanya jodoh, kan dia sedikit ceritanya, waduh, padahal mah hubungannya sama yang di sana udah bertahun-tahun. Itu kadang-kadang ibarat yang namanya ibarat kalau bicara jodoh kan ada kaitannya dengan cinta, makanya pantas kalau Khalil Gibran lewat bahasanya cinta 5 huruf yang gak akan membuat permasalahan ada habis ada selesainya. Itu pada ngancamnya, tau ngelancang itu ya, itu udah ternyata dikejar-kejar. Emang dasarannya, mohon maaf ya, ya boleh dikatakan gaduh-gaduh acang tanah mau jodoh nggak kemana gitu ya bahasanya, ya gaduh-gaduh beli juga Pak Johan udah jodoh mah di tangan Tuhan. Nah singkatnya emang lo nggak tentukan di situ, ternyata nggak, ternyata yang baru ketemu sehari takdirnya Allah tentukan, jadi cuman apa upaya usaha gitu kan. Nah kemudian diantaranya apa tadi yang mubrom itu di samping jodoh rezeki. Ada salah seorang sahabat ketika Umar bin Khattab masuk masjid sebelum subuh udah ada di masjid. Umar kaget, hebatnya anak muda. Siapa? Begitu juhur masih di masjid. Asar masih di masjid. Umar nanya, ini pemuda yang tadi dari sebelum subuh ada di masjid? Iya ya Amirul Mukminin dipanggil. Ya pemuda, Allah enggak akan nurunkan hujan emas dari langit. Usaha kamu. Doa tetap dijalankan, usaha dulu. Nah setelah demikian apa? Baru kamu tetap berdoa. Jadi singkatnya dari kisah kejadian ini, Umar memberitahukan kepada sahabat yang hanya, mohon maaf, zikir di masjid tapi tidak ada upaya, disalahkan. Karena sampai kapanpun Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit tanpa diupayakan, tanpa diusahakan. Kalau sudah upaya, sudah usaha, baru nanti ujungnya apa? Ikan mas koki berwarna mana? Emang ada rezekinya kemana? Tuh, begitu hadirin. Ya begitu ya. Jadi itu mengenai yang namanya mubrom. Jadi tetap harus diupayakan, apalagi yang mu'allak. Jadi bagaimana saat antara takdir dengan nasib? Jadi ketika sudah terjadi, itulah yang namanya bahasa orang Jakarta nasib. Jadi ya dia juga. Itu sami mawon. Itu persamaan atau ditanyakan nanti mentadai mengenai takdir dan nasib. Tapi tolong, agama selalu mengajarkan kita usahakan. Tadi apa? Kalau saya boleh saya lanjutkan bahasa tadi, di dalam diri kita ada nafsul amarah. Ini di jiwa kita bergoncang, emosional, kita turuti. Takdirlah. Bahkan dicetuskan lebih bahwa ini orang emosional, temperamen tuh. Habis kitanya sih selalu menuruti nafsu setan. Gitu. Mana lagi? Ada nafsu lawamah yang menghalalkan segala macam cara. Padahal di hati kita tuh Allah berikan perangkat hati yang betul-betul enggak bisa nerima untuk hal-hal yang batil. Terasa loh, Bu. Ketika kita melaksanakan perbuatan yang maksiat, berasa enggak nih? Semua insyaallah punya naluri mengakui salah itu. Nah, berarti ada yang kita langgar tuh. Jangan nyalain Tuhan, oh ini udah takdir, bukan. Ya, itu apa? Mengikuti nafsu yang jelek, menghalalkan macam-macam cara. Ada yang udah halal, tapi di luar tetap perbuat maaf yang enggak benar, mulhima, celaka juga. Tapi jujur di dalam hati kita, kata Imam Ghazali, ada nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu mengarahkan kepada perbuatan baik. Pagi-pagi udah ngaji lewat cara cahayati ini. Kalau bahasa orang yang malas sih, ah pagi-pagi enakan juga, ambil tarik selimut, ambil bantal, apa? Ya makan colenak di Borobudur, enaknya tidur kan gitu. Lah, tapi bagaimana? Wah lain loh, kalau jamaah dari rahmatul ummah, emang doanya satu, Allahumma paksain, wah malas-malas tinggalin. Tuh, akhirnya gimana? Diikuti nafsu mutmainnya, nah takdirnya dalam keadaan yang baik. Kenapa? Mau dirubah. Nah, buat pemirsa antiki, mudah-mudahan bisa dipahami. Apa? Terus bedakan. Jangan serba apa-apa menyalahkan Allah. Finalnya Allah, upaya dulu. Usaha dari kita. Supaya, seandainya udah upaya, masih meleset juga, baru inilah takdir, inilah nasib yang harus kita terima. Ya ingin lebih jauh lagi, ya kita bahas, ingin lebih tahu lagi, lebih jauh, ya kita lebih tahu lagi nih, mengenai memahami takdir lebih jauh, ya insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Masih bersama saya Taufikur Rahman lewat acara Cahayati dengan tema memahami takdir. Ya para ibu sekalian yang ada di studio ini, mungkin dari tadi telah saya sampaikan, juga telah mengupas mengenai nafsu yang ada dalam diri kita, supaya endingnya, finalnya, takdirnya, nasibnya dalam keadaan yang baik. Ya mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan. Ibu silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Makbulah dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam diri kita itu kan ada 4 nafsu ya Ustaz. 3 diantaranya itu nafsu yang jelek dan 1 itu nafsu yang baik. Ya. Bagaimana agar dalam hidup kita itu selalu berada di dalam nafsu yang baik? Terima kasih. Ya. Jawabannya, ya di sini juga meminjam bahasanya Rasulullah, bukan jawaban dari saya. Saya hanya penyambung lidah. Memang manusia yang baik, kata baginda Rasul, bukan manusia yang gak pernah salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam memang dilahirkan pasti ada salahnya. Tapi ada ujung hadis ini membunyi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang punya salah, ada hatinya rasa kesadaran untuk memperbaiki. Gitu. Jadi berbuat baik mudah, tapi mengpentingkan diri kita, jiwa kita dalam kebaikan, ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, bagaimana Ustaz supaya dalam keseharian kita selalu dipengaruhi dengan nafsu yang baik? Pertama, ya jelas tidak ada lain kecuali kita apa? Gemar untuk membaca ini. Dan bahasa Nabi bukan baca Quran aja, qiraatul Quran bitadabburi, di samping membaca dan mau memahami isinya. Mentolong ya. Ya masyarakat hati-hati untuk memahami isi, supaya cari pembimbing yang betul-betul benar. Khawatir salah nyari pembimbing, kan Nabi palsu lagi jadi imam gitu. Iya repot nanti. Gitu, karena kalau Nabi asli adanya makam di Madinah. Nah, kalau Nabi palsu di Kodam sana. Dato bilang dalik. Nah itu ini ngingetin aja gitu. Itu diantaranya itu. Yang kedua diantaranya banyak mempunyai pergaulan mujalasatu solihin. Banyak mempunyai perkumpulan orang-orang yang soleh. Masa iya sih kalau kumpulan kayak model ibu-ibu begini udah di atas jilbab, saya yakin nih. Ya bukan hanya jilbab di atas saja. Saya yakin apa? Ke tempat lembab ada burung gelatik. Di samping berjilbab orangnya juga cantik. Yo, jangan juga dibalik. Apa? Mohon maaf sih. Ya ke tempat lembab nemu gunting, pala berjilbab hatinya keriting. Waduh, itu serem. Nah, itu punyain kumpulan yang solehin. Kenapa? Karena ketika kita punya kumpulan teman-teman yang baik, yang soleh, yang soleha, Masa iya sih begitu kumpul baik malam udah pakai jubah, kita ke dugem yuk. Kan ya mungkin ya. Tahu enggak dugem? Duduk gemetar gitu. Ya, atau duduk bareng game deh. Ini bukan ya. Kalau tuh bilang mentali. Nah, jadi yang pertama nih, yang kedua nyari gurunya jangan salah. Yang ketiga apa? Banyak bergaul kepada orang-orang yang soleh. Karena ketika bergaul yang soleh, selalu ajakannya. Mau kemana? Yuk kita silaturahim. Yuk, pastilah. Gitu ya. Itu. Jadi jelas-jelas ketika ditanyakan demikian, Ustaz bagaimana? Tuh. Nah, sementara satu cerita ini yang buat mudah-mudahan nih, takdirnya Allah contoh apa? Allah tampilkan betul-betul takdir yang positif. Ketika perang, ya perang salib, ada salah seorang boleh dikatakan apa panglima perang Islam yang tertangkap. Ketika tertangkap dirayu dengan cara yang halus supaya membuka, membongkar rahasia agama Islam tuh, kekuatannya nggak kena, sampai secara kasar sampai berhadapan dengan tiang gantungan, dipenggal tuh kepalanya, pisah kepala dari badan, gelinding kepala. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi gelinding, masih sempat ngaji. Allah karim, takdirnya dalam keadaan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan dalam keadaan yang positif selalu. Tapi ingat, upayanya dulu, usahanya dulu, urusan hasil Allah yang menentukan. Mari Bapak Ibu-ibu sekalian yang ada di sini, juga pada saat itu kita akhiri dengan membaca doa. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dakwah Nabi Subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya Taufik Rahman dengan para ibu dari studio juga, sahabat teman-teman yang ada kru di TV yang di sini, undur diri acara Cahayati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.